Percaya padaku, tak akan ku lupakanmu. Walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja sedia ku mendengar. Jangan menangis, ini semua ketentuannya. Jangan berduka, ku kan selalu ada untukmu. Hanya satu ku pinta, percaya pada diriku. Hatiku, hatimu, serahkan pada yang satu. Andai bersalah, maafkan ku. Ku sesungguhnya tiada yang sempurna. Jangan menangis, ini semua ketentuannya. Jangan jangan menangis, jangan menangis. Ini semua ketentuannya. Jangan berduka, ku kan selalu ada. Selamanya, ku kan selamanya.